السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala dan disebut di dalam kitab-kitab tarikh. Manakala Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab naik menjadi khalifah, maka mulalah ia Sayyidina Umar bekerja mengutus tentera memerangi kafir. Dan setengah daripada mula-mula tenteranya yang diutusnya ialah tentera mengeluarkan orang-orang Nasrani Najran daripada Yaman. Adapun di zaman Rasulullah SAW, tiada sempat ia Nabi keluarkan akan mereka itu kafir dari tanah Arab kerana sakit ia Nabi yang membawa kepada wafat. Demikian juga Abu Bakar tiada menjalankan yang tersebut kerana menghadapi tugas-tugas yang muhim. Ini yang penting, seperti mengislamkan kaum-kaum yang murtad dan memerangi orang-orang yang menegah zakat dan lainnya. Maka setelah naik Umar menjadi khalifah, barulah dapat ia Umar luluskan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan segala kafir daripada tanah Arab. Kita masih lagi menyambung sedikit daripada hadis tentang tidak bolehnya orang kafir duduk di semenanjung Arab. Jadi kita dengar dah. Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabtayanna dinani bi ardil arabi. Tiada boleh jadi tinggal dua agama di tanah bumi Arab ini. Kita ulang balik. Pada bulan yang lepas kita dengarlah ulama-ulama berkata bahawasanya Allah perintahkan kepada Nabi melalui wahyu supaya tidak membenarkan lagi kafir tinggal di jazirah Arab. Jazirah ni semenanjung lah. Nah, antara utaranya sampai ke negeri Sinai, nah, iaitu di utara Mekah, bawahnya sampai ke negeri Yaman. Itu dipanggil semenanjung. Kalau kita tengok tu, oh, macam kapok tu. Nah, dia ada negeri Saudi Arabia, ada negeri Yaman, ada negeri Qatar, ada UAE, ada negeri Kuwait. Nah, itu panggil Jaziratul Arab. Pokoknya tak boleh orang kafir masuk dalam semenanjung Arab ni. Eh? Allah perintahkan kepada Rasulullah. Rasulullah tak sempat kerana bila tiba perintah ini Rasulullah sakit. Yang larat membawa kepada wafat. Bila naik Sayyidina Abu Bakar menjadi dalam negeri, khalifah lah. Khalifah dia besar pada negeri ni. Nah, kita besar pada negeri pada khalifah. Berat kita ni. Eh, khalifah ni mana pemimpin semua umat Islam. Nah, kalau Perdana Menteri pemimpin dalam negeri Malaysia ni. Nah, khalifah ni mana-mana ada negeri Islam, Mesir ke, Syria ke, Jordan ke, Yaman ke apa, khalifah itulah yang memimpin. Dia besar sekali. Nah, zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada. Pasal apa? Pasal berlaku kes ramai orang Islam murtad. Nah, jadi nak dakwah balik masuk Islam tak dam. Dan pemerintahan Sayyidina Abu Bakar tak lama. Nah, naik Sayyidina Umar barulah dihantarkan pasukan tentera ke Yaman. Kerana di Yaman masih ada Nasara Bani Najran. Kristian lah dah boleh duduk. Nah, daripada semenanjung Sinai di selatang Palestin itu sampai ke negeri hujung Yaman. Nampak? Ha? Sampai ke laut ujung Yaman tu, sampai ke laut Tang Hindi tu, tak boleh Nabi kata dua agama. Yang boleh satu agama. Dia kata dah buat apa gitu? Bukan hak orang Islam dunia ni. Jawabnya, bumi ni hak orang Islam. Sebab tuan punya bumi, Allah Ta'ala. Maka, inna dina indallah al-Islam. Agama yang Tuhan redha duduk di muka bumi ni hanya Islam sahaja. Lain pada Islam yang kita sebut kafir, Tuhan tak redha. Lepas tu puan ni, ha, boleh tupang duduk, boleh. Tapi kena ikutlah kereta. Dan nak menupang. Maka dalam sebanyak-banyak luas bumi ni, mau nak duduk kat mana-mana, boleh. Tapi semenanjung Arab, tak boleh duduk. Kereta kurang punya tanah. Nak? Ha. Lalu kita kereta tanah kita, orang tak boleh kata apa lah. Nak? Ha. Dan ni siapa yang perintah? Allah perintah. Nah, ha. Jadi kena ikut kan. Tapi masalahnya umat Islam ni dia tak ikut. Quran pun tak ikut, hadis Nabi pun tak ikut. Nabi kata tak boleh ada agama kafir dalam semenanjung Arab. Pemimpin-pemimpin Islam seperti di Arab Saudi, di Kuwait, di Qatar dan seumpama, panggil jepuk pula kafir-kafir laknatullah supaya bertempat tinggal dalam tanah yang diharamkan oleh Nabi dalam hadis ni. Maknanya sesaknya umat Islam di zaman ni. Nah. Kalau di Saudi Arabia tu tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibenarkan panggil jepuk pula. Bukan saja kontraktor Amerika. Bukan saja kontraktor kafir laknat mari buat kerja. Panggil askar pula. Askar orang putih kafir laknat mari duduk dalam negeri haram. Yang Nabi kata la dinani fi jaziratil Arab. Tak boleh lagi ada kafir dalam tanah Arab ni. Tapi pemimpin-pemimpin Arab yang munafikin ni yang kita boleh tengok dalam TV sekarang. Nah, inilah golongan-golongan sesat yang telah melawan perintah Nabi dengan membenarkan tentera yang paling jahat di atas muka bumi, tentera Amerika, duduk di tanah Arab supaya nak jaga harta benda raja-raja ni. Nah, sebab itulah binasanya kaum yang dulu-dulu dengan sebab harta mereka. Kasih ke harta sampai rela panggil kapi laknat. Nak siap dengan ribuan kereta kebal ada di bumi Arab. Kononnya nak jaga ne, ha, daripada serangan Erok dan seumpama. Dia bom Erok, lepas tu bangun dah rutuh-rutuh, dia kata kena buat baru lah. Kita buat baru. Kontraktor hak Amerika bagi British. Faham tak? Ha, utung pula berbilion-bilion. Dah bayar lagu mana? Bayar dengan duit minyak. Ah, bayar dengan minyak. Faham? Ha, itulah. Dia bom, dia boleh bunuh orang Islam. Lepas tu orang Islam pula, panggil dia pula mari beki, bayar dengan minyak pula. Nah, ha, itu bodohnya orang Islam dengan sebab meninggalkan Quran dan hadis. Orang Islam yang pegang teguh dengan Quran dan hadis, dia cerdik sampai bila-bila. Tak boleh nak kecek. Nah, ha. Dan dalam masjid pun merata rawa sekali orang kapi. Padahal masjid ni dia kena kebenaran khas daripada pemimpin umat Islam baru boleh melawat masjid. Tu pun kena tutup aurat molek-molek, kena ada orang iring. Nah, dan tidak boleh duduk dalam masa yang lama. Nah, kita dah buat masjid nak suruh orang tengok lawa. Ini bukan cerita politi. Eh, yang cerita betul. Eh, tak ada kena-kena dengan politik. Pitih rata juta buat masjid Kristian lah nak buat berjadah ni. Nah, tapi yang lawa orang tengok. Jadi mercu tanda. Islam tak galak mercu tanda. Eh? Pada buat masjid Kristian. Lepas tu buat apa cek-cek pula. Eh? Di Pulau Wamang. Hak cek-cek pula Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Mesir, Masjid Cak, Masjid Nigeria, Masjid Morocco. Wak cek-cek pula sutih 2-3 juta. Tiga orang nak seluruh mayang. Nak tengok 10 ya dekat. Bawa anak 8 mampu 80. Nak tak ada orang tengok. Ratus juta lebih baiklah wak jalan molek-molek daripada Terengganu sampai Kuala Berang. Nah, ni jalan daripada Wakar Tape nak mari sini macam negeri perang. Mahal tak? Lepas tu duduk sohor lah korang kita negara-negeri maju. Kemajuan yang tak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah dilihat selama ini, sebelum ini. Maju sungguh negeri. Memang maju lah. Sampai tengah jalan budak-budak boleh tangguh ikan sekilar. Faham? Lepok situ, lubang sini, lubang situ. Jalan lewat diajir tu. Macam jalan belum perang. Nah, lepas tu duduk lebong lah. Dalam TV, dalam radio ni bukan nak kabar polisi. Maknanya bodoh ni. Tak letihnya mengetah. Nah, dia buat benda yang tak ada, tak ada langsung. Baiklah awak jalan. Nah, naik kereta Mercedes macam naik kaki. Baru rapok kali. Dah kalau naik kaki, macam naik kambing tu. Nah. Bukan kita nak kata, dia nak suruh betul kan? Tak kena. Buat kerja lah itu. Nah, perbendaharaan negeri duduk di tangan kita kan? Nah, apa dia jalan macam tahun 20-an? Macam belum bom merah ni. Nah, zaman Haji Zaman Limbo itu molek jalan. Nah, ni bergudu rapok kali. Kena hok mananya lapu segnal, lakak, longgol-longgol sikit, jatuh dulu segnal. Nah, jadi boleh nak menumpang duduk di pada bumi ini boleh. Apa kapi? Tuhan benar menumpang. Tetapi kalau tanah Arab tak boleh. Ya? Tak boleh. Ha. Khabar dah dalam hadis. Tak ikut Nabi susah. Tak taat Quran susah. Bapak. Tak nasi mu siapa-siapa. Ya? Mu negeri Saudi ke? Mu negeri tanah lahir Nabi ke? Membenarkan orang kapi mari duduk dalam semenanjung Arab adalah melawan Nabi. Nak menentang Nabi. Nabi telah mengatakan la yaqayanna dinani fi jaziratil Arab, tidak boleh lagi selepas ini ada agama kafir di semenanjung Arab. Sekarang penuh dengan kafir. Nak orang kafir ni Tuhan kata dah walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda kapi Yahudi, kapi Nasara sampai kamu ini mereka dapat berdaya ikut cara hidup mereka. Di Kuwait masa perang Iraq, nak masuknya tentera Amerika melalui Kuwait. Kuwait dijadikan sebagai pentalan untuk mengebom umat Islam Iraq. Nah, sebab itulah pemerintah Kuwait adalah munafikin laknatullah yang telah membenarkan kapi-kapi nak Yahudi Nasara menggunakan negeri dia sebagai pengkalan untuk menumpah darah umat Islam. Nah, Amerika ni dia dipeci ke Palestin. Nah, ni cinta dia. Dia sangat marah ke orang Palestin. Pasal orang Palestin buat kacau ke orang Yahudi. Nah, maka kalau di Mesir, kalau di Kuwait, negeri Islam ni Kuwait. Kalau kita bawa kereta, kita bubur dari Palestin atas bumbung kita. Nak, acul bubur je katok orang. Nak, orang-orang pergi. Orang Kuwait jadi pergi. Sebab apa orang Kuwait pergi? Pasal Amerika pergi. Pasal Amerika adalah bapak kandung dia. Tapi bila masuk tentera Amerika masa nak bom Iraq melalui negeri Kuwait, tunjuk dalam TV, rakyat Kuwait berlari-lari mengerumuni kereta kebal Amerika dan berebut nak mencium bendera Amerika. Bagi tim, maknanya bodoh daripada bewok gila. Rakyat Kuwait laknatullah ini. Pasal apa? Pasal bumi Palestin, bumi para nabi, dia pakat pijak bendera Palestin. Nah, padahal Amerika adalah ketua dajal seluruh dunia. nya berebut pakat tim. Maka bodoh daripada bewok gila. Faham? Bewok jarang nak jumpa gila je jumpa bewok gila. Jarang jumpa tak? Kerana 14 tahun tak jumpa sekor. Bewok gatuh cetong tekok. Faham? Pakai supik kecil kat tiloh. Bewok gila. Ha ni bodoh lagi. Sebab itulah bila derhaka kepada Allah, kepada Rasul, itulah jadi. Maka sekarang Allah hinakan umat Islam yang jahat ini dengan penghinaan yang begitu ketara. Tiap-tiap bom, umpamanya bom satu peluru berpandu yang dilepaskan daripada bumi Arab Saudi di Dahran, untuk membedil masjid-masjid di Iraq. Harganya sejuta sekali tembok. Dibayar oleh kerajaan Arab Saudi. Peluru pula M16. Satu butir berharga RM2. Untuk menembak umat Islam Iraq. Dibayar oleh kerajaan Kuwait. Faham? Rugi di tembok sutir, kita kena bayar ke dia. Peluru tu buat tembok orang Islam. Sebab itulah inilah golongan-golongan Islam munafiki. Allah kata, innal munafiqi fi darki asfali minan nar. Orang munafik inilah paling bawah sekali duduk di bawah keruk api neraka. Hak kafir Yahudi Nasara duduk atas sikit. Hak munafik ni teruk lagi. Munafiklah kafir yang paling jahat. Lebih jahat daripada kafir sebenar. Jadi natijah ni daripada hadis yang kita dengar, Nabi kata, bukan kita kata, tak boleh ada orang kafir di dalam semenanjung Arab. Tak daripada semenanjung Sinai sampai ke hujung laut negeri Yaman. Tak boleh ada. Sekarang ada, tapi Nabi tak benarkan sama sekali. Yang boleh mereka masuk semenanjung Arab hanyalah untuk 3 hari sahaja. Sebagaimana yang kita dengar dah bulan lepas. 3 hari saja boleh masuk. Untuk lalu atau mengadakan beberapa urusan dengan negara umat Islam. Tanah haram Mekah Madinah tak boleh langsung. Tak boleh. Sehari pun tak boleh. Kalau mampu orang kafir tanam dalam tanah haram, wajib kena gali balik korok kering dia tu. Buang daripada tanah haram. Tak boleh dari tidak. Kena gali balik. Kalau tempat kita kot gini lah. Kalau kita pergi tanam orang murtad, dikubur orang Islam, wajib kena gali balik. Orang murtad lah. Tapi sekarang kau dah ikut dah. Malik-malik ada bapak murtad tanam kubur Islam. Orang murtad ni banyak sebab. Di antaranya yang mengamalkan ilmu tak wajib semayang. Ada ahli ni. Ada juga lah. Mana-mana. Pun ada kemamak. Ada kuala berang. Ada. Haji. Ada bandar. Orang mah. Ilmu tak wajib semayang. Bukan hak mak lempik tau. Mak lempik lah. Itu ilmu malas semayang. Dia tahu wajib. Tapi malas semayang. Pasal langur. Hak ni ilmu dia pegang tak wajib semayang. Sesek tua ni. Tua dah. Sesekor tengok muka. Nak rebah tau. Tak semayang tak. Tak wajib semayang dia kata. Pegang ingatlah dalam kampung-kampung kita ambil pecah molek, tanda molek, ambil nama mana-mana poci-poci ataupun orang-orang lain yang dipegang ilmu semayang ni tak wajib. Ambil namanya wikata imam sebo. Supaya bila mati kaki kita tak semayang. Bila kita semayang haram, dosa lagi. Bukan kita nak hina dia, tidak. Kita takut dia mati, kita pergi semayang mayat. Kan haram semayang mayat orang murtad lagu tu. Faham lagi? Kita pun tak pergi ratik. Kita tidak ratik saja. Mungkin imam pala haliang. Pak Ustaz tak wajib semayang pun ratik juga. Kalau mak lempik, dia malas semayang. Langgar di kereta di giling. Nampak? Mati keras. Pak tu orang ratik. Pasal apa? Kalau kita tanya dia masa dia hidup, wajib semayang. Dah apa mudah semayang? Pik. Dia kata malas pak. Faham tak? Hak tu dosa besar je lah. Tak jadi kapir hak tu. Hak ni hak pegang tak wajib semayang. Tak jadi jumpa. Ada tak? Dia pegang. Semayang niat. Dia kata tak payah rokok sujud. Tak. Semayang niat. Dan tu orang rokok sujud juga. Tu tak apalah, tu martabat rendah. Dia martabat tinggi. Ada telur ke di dalam. Faham? Ha. Jadi bukan kita ambil nama dia, kita nak hina dia, tidak. Sebab dalam Islam haram kita semayang mayat orang yang pegang ajaran ini. Faham? Jadi bila dia mati, kita tak payah sembahyang. Neh? Ha. Dan kita tidak usung jenazahnya sebab tak boleh. Kita melawat kemasi kubur pun tak boleh. Dan tidak ditanam di kubur Islam. Dalam kitab-kitab fiqh, dia kata harus mayat orang murtad ini diberi makan kepada anjing dia. Faham? Allah Rabbi. Makan anjing itu. Neh? Cicang-cicang-cicang. Tuhuk di atas belukar bukit. Faham tak? Hari makan ni sendiri kali. Ha, ni tau. Orang murtad mati. Dia pegang semayang tak wajib. Tu orang pergi ke Mekah tu bodoh mereka. Nah, ha, Imam Ghazali tu nak nyetak orang dia kata. Neh? Ha, siapa gitu semua. Ha, dia pegang kita, kita pecah. Mereka mulai-mulai ada ratik tu imam. Ha, bukan makan lu pergi je. Lu balik ni. Nau teh bau lah pakai tu imam. Wah, balik pulau. Tak? Ha, berat dan nak. Kata imam sini. Ha. Hadis yang ke-22. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Laisa asy-syadidu bi sur'ati, innama asy-syadidu allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi." Daripada Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah yang gagah itu dengan menjatuhkan lawan, hanya sahaja yang gagah itu ialah yang memilih akan dirinya sendiri tertekala marah ia. Hadis ini baik maknanya. Ne? Kita masuk pula habis dah bab hudud dan bab jihad, masuk pula bab akhlak. Ne? Ha. Hadis ini cukup terkenal di kalangan kitab-kitab tasawuf. Nah, iaitulah sifat yang terpuji, sifat haimi, iaitu kita menahan marah. Ha? Nabi sebut dalam hadis ini yang akan kita dengar perbincangannya di kalangan ulama sebentar tadi. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih bagi keduanya. Dan ada dikeluarkan juga oleh Tirmizi dan Ahmad dengan berbagai lafaz. Hak kitab yang kita tengok ni riwayat Imam Malik. Neh, dalam kitab Al-Muwatta. Jadi hadis ini hadis sahih dan cukup terkenal. Hadis ini datang pada menunjukkan kecelaan marah dan bengis. Dan kelebihan menahan marah dan bengis. Marah tu tahulah. Bengis pun tahu dah. Ha? Bermula marah itu lawan bagi redha. Marah ni minta juga. Ha, marah ini lawan bagi redha. Bukan marah ni kita marah orang. Maknanya buat kerja tak senang-senang. Tu orang lagi marah tu. Hak tu mencegah kemungkaran. Neh, ha, faham baik. Marah ini nampak al-ghadabu diddur ridha. Marah ni lawan bagi redha. Redha ni tak marah. Ha, dia gitu. Takut kita faham marah ni, kita serdik orang dengan sebab satu kelakuan. Itu belum tentu marah. Nah, Tok Imam lalu dia tengok budak-budak duk main judi dalam rok. Dia tahu pun benda buat kerja dah senang, hai. Ha, ha, di balik ni apa benda nak jadi ni? Ha, hak tu bukan marah. Tak ada kena-kena sini. Hak tu mencegah kemungkaran, wajib tu. Tak ada. Ha, marah ni Tuhan beri kita, maknanya tak senang macam orang lain, hati tak suka, tak reda. Ha, marah mana? Ha, tu marah. Nah, mana orang lain senang, aku tak senang ni. Bila kita memohon suatu jawatan atau minta kedai, tak boleh. Nak marah. Nak. Ha, bakit situ sini, situ sini. Nak. Tak balik kepada qada dan qadar. Ha, tu panggil marah. Nah. Ha, larang budak-budak berjudi, teruk. Bagus tu. Mencegah kemungkaran. Nah. Ha, takut kata reda maknanya, reda ni maknanya tak kata benda. Tengok benda salah. Nah. Ha, anak berjudi pun tak kata apa. anak puang dengan seluar ketak bumi nampak punggung. Lalu ke depan ayah, ayah tak kata apa. Dagwani buat cik tak kata apa-apa anak pakai seluar papung gitu. Dia kata reda bang. Ha. Itu bukan reda buat cik tu, bodoh. Faham? Ha. Hak tu kena marah, hak tu kena kata. Eh? Reda ni Tuhan buat senang, buat susah, kita reda. Tuhan buat kita susah. Tak boleh pitih banyak macam orang lain. Usaha-usaha dah. Reda, suka. Suka mana? Suka hati, bukan mulut. Bukan kita ni susah, suka. Ha, ha, ha. Hak tu bukan reda, tu tiga suku. Hati ni tak marah pada takdir. InsyaAllah kalau Tuhan izin, masa satu masa nanti aku senang. Itu ha, orang beriman. Itu orang reda. Faham? Tuhan buat kita sakit, orang lain sehat. Kita pun berusaha lah untuk berobat. Itu. Ha, tidak menafikan reda. Nah? Cuma, Tuhan buat kita senang ataupun susah, sakit ataupun sehat. Dari pihak datang daripada Allah, kita tak marah. Nah? Haa. Mata bukan senang nak jadi orang. Kita orang dah, tapi nak jadi orang bayar. Neh? Ha. Dan tersebut di dalam kitab Al-Ghari, marah itu keluar darah di dalam hati. Kerana itulah bersabda Rasulullah SAW, takutlah oleh sekalian kamu akan marah. Kerana bahawasanya ia marah, sepotong api yang bernyala di dalam hati anak Adam. Tidakkah sekalian kamu lihat pada naik gelembung orat lehernya dan merah dua matanya? Nabi kata, marah tak tahu kehala ni, tak molek. Dasar tebeng lah. Nah? Dan marah tak tahu kehala ni, daripada syaitan. Syaitan Tuhan buat daripada api, iblis. Nah? Jin daripada api. Khuliqatil jan min nari, Nabi sebut dalam satu hadis. Tuhan cipta jin, iblis ni daripada api. Neh, api ni api neraka. Baktu Nabi kata siapa yang marah maka naik orak dan merah muka ni. Tengok. Jadi warna api. Neh. Ha. Dan maknanya jauhkan dirimu daripada segala asbab bagi marah. Dan jangankan datang apa-apa yang membawa ni membawa marah. Sebab itulah lebihnya lemah lembut ini. Iaitulah kita bersabar. Dan kita melihat ketentuan daripada Allah. Ya? Ha. Tuhan buat kita ni. Dia ada dua. Dua unsur. Satu dipanggil unsur jisim. Satu dipanggil unsur roh. Dua ni kita hidup. Ne? Mana sejisim? Jisim yang kita boleh jamuh ni. Pegang bau. Pegang lutut. Pegang pala. Tu dipanggil jisim, jismun. Ne? Ha. Yang terkenal dengan nama jasmaniyun, jasmani. Ne? Satu lagi bateri dalam, roh dipanggil. Nah, tak ada bateri, tak hidup jam. Nah, jagung cukup rekat, ada belaka nombor. Ha, roh. Dia panggil rohani. Jadi kita dua unsur jasmani dan rohani. Dari segi roh, dari segi hakikat ni, kita reda dengan segala yang berlaku. Walaupun kejadian maksiat itu semua ketentuan daripada Allah. Kemudian dari segi jasmani pula, kita berlandaskan syariat. Nah, siapa masa marah, kita kena marah. Siapa masa ok, iaitu hilmu kena hilmu. Mana lemah lembut. Nah? Ha. Nabi dia ada dua sifat. Sifat marah dan sifat menahan marah. Tidak marah. Marah yang dicela oleh syarak ini, marah kerana nafsu. Ha, baru faham. Nah? Kalau marah kerana agama, itu dipuji syarak. Faham lagi? Neh, ha. Jangan marah. Orang kata tahan marah. Nah, jangan timbulkan kemarahan benda-benda yang berkait dengan nafsu. Neh, tapi kalau perintah Allah dan Rasul kita kena marah. Neh, Maknanya apa yang mu marah sangat tu ke mamak tau. Tak. Ha, yang dulu mu kata mu baik sangat dan ni kutuk tak mau dia. Ni kau anak dua kali dah anggil aku. Ha, sebab tu nafsu dia panggil. Maka marah itu dicela syarak. Marah sebab dok panggil, dok ingat nak panggil makan buluk. Tak. Ha, marah tu kan dia nafsu tu. Ha, ni marah ni dicela syarak. Nah, kerana faedah marah itu tidak ada melainkan untuk diri kita sendiri. Marah yang dibolehkan oleh syarak kerana agama. Mana yang mudah tegur ke darah ni? Malah agak takkan nak larang. Darah agak tak berhenti. Darah juga. Maka dia tak tegur kerana nak memulaukan sifat darah juga di darah agak. Faham lagi? Itu dipuji syarak. Ha, jadi dia faham tu. Marah yang diboleh, marah yang dicela syarak. Dan? Ha. Bapa yang mu marah sangat ke tu? Dah aku minta kedah tak boleh. Ha, marah ha. Dulu kan puji tak mau bagus, bagus, bagus. Rok nang minta kedah suci. Haji tak boleh. Dah dengun di ramai-ramai. Ha, bukan kita reka nak jual ramai. Nah, ada kroni dia digebah dah. Dah kita dah boleh nak marah. Nak marah kerana kedai tu untuk kepentingan diri kita sendiri. Ha, tak boleh gitu. Faham? Ha, dia untuk kerana agama. Tak? Ha, orang kata kita, tak pakar. Kita nak marah, bodoh. Marah itu tiada faedah. Tapi kalau orang memperendahkan Rasulullah, kita marah, dipuji syarak. Ha, ada faham ni? Ne? Ha, faham tak apa tu? Faham tak nampak? Bingung lah ke? Ne? Ha. Kita kasih kenal Rasulullah kan? Bila orang hina dia, kita kena marah kan? Nah, orang hina agama, kita kena marah. Orang hina kita, tak ha. Nah, ha. Orang kata, dia kak, Haji, bodoh. Tak, Haji lah kak. Ha, tak ha. Walaupun kita bodoh sungguh. Faham tak? Ha, umpama je. Dah. Ha? Ha, jaga, tahan lah, ha, tahan. Tapi tidak dapat kita nafikan bahawa marah itu datang daripada dalam hati. Faham baik? Siapa yang tidak ada perasaan marah, maka dia bukan orang. Dia tiang. Faham tak? Ha. Cuma agama dan Rasul datang untuk beritahu dan mengajar kita mengawal marah itu. Supaya marah itu dapat kita terjemahkan dengan tepat sebagaimana dikendaki oleh syarak. Ha, itu orang faham. Nah, mesti kita nak marah. Nak? Haa, orang minta kedah boleh, kita minta, tak boleh. Nak? Ada, mesti ada ke orang nak marah. Jadi Nabi kabur, tahan marah tu, jangan siapa tubik mulut, jangan siapa jadi kasih tangan. Tak? Haa, jadi itulah. Nah, tak ada orang tak marah. Wali pun dia ada perasaan nak marah. Begitu jugalah dengan benda-benda yang manusia suka. Nak? Haa. Benda-benda yang manusia suka. Hak paling Haji suka sekali benda apa dalam dunia ni? Kalau boleh, seronok sangat lah. Makan minum. Ambul, macam burung ciok bunyi ni. Nah, ha. Lepuan mana lebih dengan makan minum? Ha? Kurang suka? Taklah kalau muda gitu. Ah, itulah. Nah, ha. Nabi menjawab. Khairul mata al-mar'atu salihah. Nah, sebanyak-banyak benda dalam dunia hok molek-molek ni. Nah, orang puan molek kali. Ha, tu Nabi tu. Nah, dalam hadis lain Allah jadikan kepada para aku ni iaitu suka kepada orang perempuan. Suka, bukan suka macam kita suka. Nah. Jadi sini siapa tak suka orang puan? Angkat tangan. Kita bawa pisang nak kerak selalu. Faham? Suka belakalah. Nah, cuma datang agama mengawal kita cara kita nak melunaskan kesukaan tersebut. Nah, itu panggil agama. Cara hidup. Nah. Ha. Marah itu lah. Nah. Tok guru lah. Hei, kau faham? Dah balik dah rendah wali patah Tok guru. Para wali. Hei. dia duduk dekat diri dengan Allah Ta'ala hingga Allah tunjuk jaga benda gitu. Ha, tapi fitrah semula jadi mesti suka. Ha, ha, sebab Quran pun kata zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Allah buat manusia, patut Allah buat dalam hatinya suka pasangan. Termasuk ulama, termasuk para nabi, ustaz, tok guru, orang kapur, akhir, wali dan sebagainya. Cuma siapa yang nampak ha, lebih banyak takwanya, maka lebih kuatlah penjagaan daripada pihak Allah. Gitulah kita babah lalu. Nah, ha. Ha, biar haji duka makan ni tak apa, paisa lagi kita makan. Nah, ha. Dalam suatu hadis yang lain, riwayat Imam Tabarani dan Daruqutni daripada Abi Darda radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, al-ilmu bitta'allum, ilmu ni dengan belajar, wal-ilmu bitta'allum, dan lemah lembut itu dengan kita mengajar diri kita supaya menahan malu. Nah, tahan marah. Bila tahan marah tu maknanya marah tu pun nanti mudah senyap itu. Murilek. Menjangan gaduh. Duduk itu. Eh? Ha. Sebab apa kita ada perasaan marah? Sebab kita ada hati. Nampak? Hati ni Tuhan cipta. Begitu hebat, macam-macam sifat dia ada. Eh? Dia ada sifat baik, dia ada sifat buruk. Di antara sifat buruk marah. Ha. Eh? Maka tahan di dalam hati. Ha. Jadi kalau kita marah berpatutan, maka marah itu tidak dicela oleh syarak. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, Allahumma inna basharun aghdabu kama yaghdabul bashar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni manusia mu cipta, aku marah juga sebagaimana manusia marah. Neh, ha, jadi Nabi pun marah. Neh, ha, cuma Nabi marah tak sampai macam kita marah. Kita marah lupa segala-galanya. Nak? Haa. Taina suka ke bini? Haa, apa bergelekek? Nak? Tak lari jauh. Neh? Haa, taina marah habis tu bik. Nak? Haa, habis tu bik baki habis. Nak? Ngempok dia, ngemok dia, ngetuk dia baki habis. Tak kata apa bini? Takut tam. Nak? Tak betul tu. Neh? Tain kita suka. Nak? Haa, habis teh pujuk. Betul tak ni? Haa, tu lah orang lelaki. Neh? Haa, pandai jawab tu. Haa. Neh? Haa, tu tadi Nabi tak gitu. Nak? Haa, kita ni dia tak tak. Kadang-kadang lebih pada meta. Neh? Tain kita suka. Wah. Tain kita nak ke dia. Duk lari jauh kalau bini duk tan nyala tu. Haa, duk bawah kering nyala. Pandai lah apa lagi. Haa, tak? Ha, tanya nak ke dia. Ha, tanya apa bini? Lepas hari dah weh, hari ni. Faham? Ha. Bini dia tanya lah jawab 38. Laki tu bukan 39. Nah, hari tu nak juga bahasa. Neh. Rasa 39 tau. Ha, ni mai. Nah, naknya ke bini. Tanya tak ambunya sepak terajang pas cabut lokang kawan tu. Dia masuk di mana tu? Nak ni? Gayok jalan. Nyejek lebih kurang. Terajang. Luak macam ke taekwondo. Ya? Berat orang lelaki. Nah, apa dia gitu? Ha, tu mana tak pandai nak jaga. Nah, padahal Nabi pun marah tau. Nabi pun dah marah isteri. Nah, tapi tak macam kita marah. Apa dengan tangan-tangan naik? Kepin. Nah, mata muka rapah. Dan pipi rapah. Bukan berdi. Pipi yang lembut gitu. Nah, tangan kita nak kait buruh tangan. Berkutuk kali. Tukar dengan kelapa sawit tapuk tangan. Dah sekali lepas. Nah. Ha, jadi pak semegi muka kawan tu. Nah, ha, tak boleh ha gitu. Jadi tak lebih marah tu marah lah apa pakai lepas muka pau lebang ni muka-muka gitu. Hak darah hidung, darah hidung. Nah, ha, apa kepek tumbuk-tumbuk tu ni. Hidung kawan tu hak dak acung dah. Dia tumbuk apa kepek tu. Nah, ini dia panggil tidak mengawal marah. Marah tu kalau kita nak zahirkan kerana patut zahir, jangan lebih macam hak. Nah, dia ada sifat hilmi. Sangat penting di dalam kehidupan manusia. Mana marah berpada-pada. Sayang pun berpada-pada. Nah, baru comel. Bekeng. Tak minta dia buat bekeng gitu. Ada? Ada orang masuk Minang di rumah puan. Dia buat bekeng ke ada? Ada lah, buat beraduh ke tak? Okay, buat beraduh ni. Nah, jalan beraduh. Pakai haji Melayu. Nak mari musik ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di jalan. Rumah puan. Ayah puan tengok. Aku dia tengok-tengok. Orang nak pergi tengok. Waalaikumsalam. Ada orang suruh. Ha, mana kamu? Anak mu hak mana nak kau? Ada gitu. Ada orang minta anak gitu. Ada. Galuh. Ha. Tak usah kata dia jirik semut. Semut jirik dia tak mampu. Faham tak? Berhaluhnya. Nah. Nak balik minta diri ni. Macam nak balik tau. Tangan buat gini. Jalan. Blok. Blok orang ni. Minta diri dah. Pala bapak orang minta diri. Nah. Tak boleh tak ada anak dua orang yang sepaknya terajang. Pemak telur mesin basuh bini. Faham tak? Pemak pala dalam mesin nyur. Macam-macam mesin. Nah. Allah jahat. Sungguh. Sini ada gitu. Ada gitu. Sini boleh emak. Nah. kita masuk keluarga puan kita. Padahal hadis ini dapat diketahui bahawa bukanlah dinamakan gagah dan kuat itu seorang yang dapat merebohkan lawan. Dan hanya sahaja dinamakan gagah itu seorang yang kuasa ia menahan marah dengan tiada memaki dan memukul pada ketika marah itu. Jadi menunjukkan marah ni tak salah. Sebab hadis ini jelas mengatakan. Nah. Bukanlah orang yang gagah itu dikira dengan boleh terbah orang. Boleh berlawang, boleh gayung, boleh karate, taekwondo orang kan. Itu gagah dah. Tapi ada lagi yang lebih gagah. Iaitu bila dia marah, maka ditahan marah itu dengan berpada-pada. Faiz. Makna marah itu tak salah. Tapi dia boleh kawal marah dia. Dan tidak melampau batas. Tidak lebih daripada garis yang telah ditetapkan oleh syarak. Tidak sampai maki caruk kepada anak kerana nak marah. Nak marah, marah. Perbuatan dah. Yang di maki caruk anak tu pula. Nak. Maksud mata selaka ni dia kata. Padahal anak dia. Tapi dah memang marah tu daripada syaitan. Dah mari dia. Nak syaitan mari kita masuk atur. Betul tak? Sebab tu cara dia. Kalau kita tengah berdiri. Nak suruh reda marah itu sedikit duduk. Neh, tu cari Nabi aja oi, petua. Neh, bukan ambil dalam majalah ni petua ni. Daripada hadis. Cara nak kendurkan marah kalau tengah berdiri nak marah sangat kanak rasa nak pang kayu ni. Dah duduk dulu. Duduk. Neh. Duduk tak jadi apa Nabi kata terlentang. Dia akan reda. Neh. Dia akan reda. Nampak? Tak jadi apa juga ambil wuduk. Siapa yang ambil wuduk niscaya hilang ataupun sejuk marah ni. Tak caya terang. Sebab Nabi kata. Nabi dah jadi. Orang buat tak jadi. Nak. Petua Nabi bukan pakai bahan-bahan itu. Semua wahyu kata. Nah ingat tu. Lepas tu kalau orang gila ngamuk nak marah kata orang ngamuk bunuh orang. Ketok orang tu ketok ni jiru hai. Faham? Jiru hai. Nah. Tak padang dua beledi, tangan lori dulu jiru. Tak? Bila sejuk, maka dia jadi ingat. Ingatan dia pulih kembali. Faham tak? Orang buat. Dia sejuk memang dia. Dia memang menatang itu kok. Kalau lembu gila, ngamuk kan. Jiru hai. Nah? Jadi kita dah ingat ke gagal-gagal tu taekwondo. Nah, boleh gocoh orang gagah dah tu. Baik boxing, nah, ingat mah tak mau. Jadi boleh tahan marah, boleh sabar dah. Mana boleh tak melakukan amal kebajikan. Pendek kata tak boleh, tak gagah dia. Nah, macam duk cari makan tu kan. Oh, gagah tu boleh buat turun buah 4 tang 5 tang kali kait tu. Nah, oh hebat benda, tak ada lawak dah. Nah, boleh 5 tang kait. Boleh tak? Sepagi. Dah kalau kau boleh kakak. Agak kan kau tu. Nah. Tapi lehuh boleh mai, ha lehuh tak mayah kat kau. Bahan hati tak gagal kau panggil. Nah, 5 tang boleh, semayang boleh buat turun buah. Semayang tak boleh, tak panggil gagal. Dia panggil pondang Sepanyol. Faham? Dorok cetong. Nah. Ha, dia nak tahu gagal tak gagal, 5 waktu boleh sunat solat. Nah. Ha. Pagi-pagi tunggu lori trailer lalu. Kuat je mari daripada tu. Jangan nak kita hok orang bandar. Nah, 2 orang susu trailer dah bayar 2 orang nak turun orang. Dah barang dalam trailer berapa tang? 20 tang. Nah, 2 orang boleh buat turun. Apa gitu? Piung. Piung sambuk bukan kaka kereta tu. Sambuk gitu. Tu. Nah, gagal. Pada lori sambuk gitu. Nah, oh agak. Katang ni kodi. Tapi bosa tak? Nak bosa setara bagau. Haa tak? Haa tak ragau ha. Neh? Haa dah tak cetam. Neh? Mana-mana hak. Haa hak tak kena dengan hak kena hak cerita ada buat benda-benda tak betul lagu tu. Taubat ha. Neh? Pasal kita mati tak tahu usap sekarang. Neh? Haa. Dan memerintah oleh Nabi SAW supaya ditahan akan marah itu kerana ialah sifat kecelaan yang banyak menjurus kepada kebinasaan kerana mengheret ia sifat akan kaki tangan kepada memukul dan membunuh. Dan akan mulut kepada memaki dan akan hati kepada dendam dan dengki. Oh banyak sangat dia beranak weh. Siapa boleh maknanya dia menggerakkan kaki tangan mak nak Allah. Nak marah tu tangan naik, keping. Nak marah tu kaki naik, begung gajang. Neh? Ha. Adik-beradik, berotohnya. Neh? Ha. Zaman Nabi tu perang juga, berlawan juga. Pak dara dengan anak dara. Ha. Tapi kerana agama. Itu lain, perang Badar. Tengok cerita. Perang Uhud. Kerana menegakkan kebenaran. Kita nafsu berotoh adik-beradik. Anak perang berdiri nafsu. Ha. Jadi kalau kerana agama, perang apa lagi? Nah, di pihak lawan, pak saudara je. Di pihak Islam, anak saudara. Bila tikam, mengutikam aku ketikamu, badidam. Padahal pak saudara dia, tapi nak duduk pada pihak yang batik, Islam menang perang. Nah, dan ni dah, bukan kerana nak menegak kebenaran. Kerana nafsu je. Nah, ha. Berbuk saka. Berbuk saka. Bukan banyak apa tu ya. Ya. Mak tinggal biti dalam tabung haji. 800 riyal je. Ada 14 beradik. Nah, berbu. Nah, ha, boleh 65 riyal seorang. Mak juga. Apa? Tu rasa tak tu. Sama lagi. Sama lagi. Ha, tak? Nah, ha, tu rasa. Awak lari tangga malam. Rumah selaka tau. Ha, payah nak bagi bahan tangga. Dah tangga tengah dulu. Awak lari terus. Bola lah kereta awak lari. Faham? Ha. Tangga bahan juga. Nah, jangan main harta ni masa. Betul lagi. Neh? Ha. Tapi kita tu handa uji ke ya. Kalau tahan uji, lebih kurang bodoh lagi tu kok. Neh? Ha. Ada kok kita sapat ke tahap ni. Nah? Ha. Orang nak bagi biti. Lepas tu duk balah belaka. Nah? Ha. Kita pun jangan balah ke harta. Tak? Ha, bukan banyak sangat 10,000 seorang ni biarlah aku dah secapur dah ulis tak apa aku bagi makan lah buat-buatmu senang ada nak jawab kita-kita tak jauh ha, makan ke kita-kita waktu bikri 13 luk ni ha, duduk tengah membujur lalu melintang patuh tak apa mari aku redak faham tak ha, dalam dengar tu faham? Ha, dengan main bak harta. Kalau Tuhan tak uji boleh cakap. Dan dia uji guli bati ngebi. Neh, dalam janggut setu sebab so aku riang. Faham? Kalau bak harta jangan main dia boleh babas. Orang yang boleh kawal Tuhan pelera dia. Neh? Ha. Ha dengan main. Dua ria sayang kita. Tak, dua ria sayang. Sayang ah. Jadi kita pun siap mau kan? Dalam kotak ilmu. Maknanya dua ya kita sayang. Dia ya, tak apa. Eh? Nah. Ha. Ha. Bawa kepada memukul. Kih nak Allah. Nah. Ha. Dan membunuh-bunuh. Bukan bunuh orang lain. Bunuh anak beranak sendiri. Marah punya Ustaz. Cemburu bunuh. Cemburu ke isteri. Nah, orang kata isteri dia mah jumpa dengan orang lain lah. Begitu begini lah. Nah, ada cakap dengan orang lelaki lah. Bukan zina. Cakap je. Kawan lama tanya. Tengah jalan. Nah, bini dia ni tak jalan. Nah, jumpa kawan sekolah lama. Bukan hemat eh. Tak lelaki tu tanya. Nah, kata, dah awak siapa? Kita memang lah. Gini-gini. Mam ke imam. Tak? Dah, dah tak ingat lah ni. Hak nasa lah. Dah bini kita pun tua dah. Bukan sekolah baru ni. Sekolah hasil buah ayah itu. Dah, semek tambung lah. Semek tambung ni. Orang ada tengok. Dalam kereta sewa. Oh. Nampak? Bini dia keke cakap dengan orang lelaki lain. Balik nyapa ke lelaki dia. Padahal bini dia keke bukan ada boyfriend. Kawan lama tanya. Nigi kabar. Tak fitnah. So lelaki asal agak lah. Di rumah ni. Asal habis. Buang kalah tinggal habis je. Tunggu balik je. Faham tak? Tanya lebih kurang. Bini takkan nak kabar. Ada-ada eh. Gini-gini rala blawak ngatang sabi. Faham? Bercerobek bini mati tiru. Bola la la goba. Ada berlaku. Nah, tapi yang kita buat contoh dari tadi, neh. Cemburu, nak marah dah nak tahan. Nah, dah kalau benar apa sangat. Beri nasihatlah apa semua. Dah tak bodoh. Cira. Yang ngatang sabi tu apa? Neh. Mu ingat rupuk ke apa? Neh. Dan akan mulut kepada memaki caruk. Dan akan hati kepada dendang dan deki. Dendang, beranak deki pulak ki. Marah tak boleh nak tahan. Nah, lepas tu gunakan marah pada tempat yang sepatutnya. Orang hina Islam kita kena marah. Jangan tak marah, kita jadi batu. Orang kondeng Nabi, perhina Nabi kita kena marah. Nah, marah sekadar kemampuan kita. Nah, tapi anak melakukan perkara dosa kita kena marah. Bini buat perkara dosa kita kena marah. Anak orang lain kita tak mampu nak marah, kita benci dalam hati. Nah, itu disuruh oleh syarak. Dan dia kata marah yang dikira syarak itu marah yang tiada sebenar. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan dulu. Apakah hukumnya mengerjakan solat di kedai Cina? Dia semayang dalam kedai Cina. Dia gini. Tidak ada pun maknanya disyaratkan kedai itu kedai Cina ke orang Islam ke. Tak ada syarat. Syaratnya tempat itu mesti bersih dan suci. Faham? Daripada najis. Nah, kalau bersih dan suci, maka dalam kedai siapa-siapa pun boleh. Melainkan di dalam tempat ibadat agama kafir. Kalau bersih, hukumnya makruh. Nah, semayang dalam gereja bersih ha, makruh. Semayang dalam tokoh Hindu bersih, makruh. Nah, semayang dalam tokoh Cina bersih, makruh. Tapi kalau dalam kedai orang kafir ke kedai orang Islam ke bersih, hukumnya harus. Nah, dan kalau semayang dalam kedai orang Islam tapi kotor, ada najis dah. Tak sah. Ini tak kait dengan Islam atau kafir tuan rumah. Nah, soalan seterusnya, dulu saya ada pinjam baju dengan kawan saya. Kawan lama saya dia kata. Lepas tu? Tetapi saya tak tahu pulangkan macam mana sebab sudah lama dia menghilangkan diri. Dia pinjam baju. Nak pulang balik tak tahu dah kawan lama tu mana lah dah. Dia pun baru teringat nak pulang balik. Ini banyak berlaku dalam kehidupan kita tak nanti baju dah pinjam golok. Nak melihat ayah dah ingat atau kawan tu sibuk-sibuk dah ingat mitok dah pindah hidang gitu. Nah. Biasa benda-benda cek lah kalau tak ingat. Tak ada orang tak ingat pinjam lori. Tak ingat atau setahun je. Itu tak ada tu. Nah. Bodoh benda tu orang lori. Nah. Benda-benda cek lah. Jadi jawabnya, kita cari dulu sehingga putus asa. Putus asa dah faham lagi putus asa tak ada harapan pada adab jumpa. Nah, maka barulah kita boleh apa benda ni sedekahkan kepada fakir miskin. Nah, dengan niat maknanya pahala kepada tuan punya barang. Ha lagi. Kemudian kita kena tanda barang tu. Umpamanya katakan baju bagodas lah. 5 riyal ya beli, maknanya kita datang itu haji. Kita pun nak duit ke orang miskin. Cabut dulu kau. Apa. Ini apa baru tu? Boleh buat. Ada ustaz ke? Ni ustaz. Ambil ustaz ni lagi. Ada ustaz. Masuk ni. Kali. Okey. Oh, bagus tu. Oh, dah jauh jenis orang gini pula. Okey. Jadi kita tanda lah barang yang kita beli derma dah tadi pasal kita tak jumpa tuang lah. Nah, tak nasi baju lah. Jadi kita tanya pula lain. Dah kalau selipar. Tanya pula. Kiah lah hak lain. Kiah hak lain tu kiah lah. Tak kira lah baju ke, basika ke. Apa-apa benda barang ke, pisah ke, batu giling ke. Nah. Dan kita kira putus asa dah, kita derma. Niat pahala tu radikal daripada pihak tuang punya barang. Nah. Kemudian kita kena tanda barang dia. Kena tanda. Supaya kita tak lupa. Katakan tiga helai baju ataupun harga barang tu kita kena nilai. Faham tak? Tujuan apa ulama kata supaya takut-takut kawan kita tadi lepas tu bi adik mari pula. Nah, padahal putus hasil dah. Tak mustahil. Kawan yang kita kata tak jumpa dah. Kalau air mari balik-balik ada lah pula. Faham tak? Jumpa balik lah. Kita pun kena beritahu kepada dia. Tak? Umpamanya. Pisah awak hari tu ingat tak 5 tahun lepas. Ataupun baju Pak Badar 5 riyal je tu. Hari awak beli tu saya pinjam store itu. Pasal baju saya cari. Tak ingat nak pulang balik. Jadi saya cari awak. Tahu tak jumpa saya derma ke orang miskin. Tak? Kena kabur gitu. Kemudian harga tu saya akan ganti balik ke halal ke guanya. Kita kena dengar keputusan daripada dia. Kalau dia mari balik, faham? Dia kata Allah, mu kawan lama aku maknanya. 5 riyal tu kira mu ganti balik lah. Aku nak juga. Faham? Kita kena ganti balik lah. Makan sendiri. Buat sedekah lah. Sedekah. Malaikat tak ada orang lah kita nak sedekah. Kita yang paling susah dalam negeri kita tu. Kita boleh terima. Faham? Apa hukum perempuan pakai inai di jari tangan? Jawabnya, perempuan yang boleh pakai inai atau cap kuku merah-merah macam orang putih pakai tu, hanyalah perempuan yang ada suami. Faham? Tak ada suami, tak boleh. Tak boleh. Yang ada suami. Yang berlaku sekarang, budak-budak anak-anak dara pakai inah. Tengok orang pakai inah, pakai inah. Dia tak syarat inah. Dia maknanya, apa ni, tazribul awabek. Maknanya kita menghias jari-jari dengan warna-warna. Dalam kitab rekod dia kata, tazribul awabek. Menghias jari-jari. Dengan warna-warna. Zaman dulu inah, zaman ni moden pakai cap kuku, hok moden supermarket kan. Hukum sama belaka tu. Cuma inah senang bila nak semayang kita boleh ambil duduk gitu je. Hok cap kuku hok moden itu tu nak semayang wajib kena buang dulu. Faham? Baru boleh ambil duduk. Tapi hukum sama saja, perempuan yang ada suami je boleh pakai. Anak dara tak ada suami ataupun hok janda tak ada belaki, ibu tunggal tak boleh. Ha? Dah biar dia tak mau pakai hukum. Kalau suami suruh, wajib kena pakai. Harap. Kalau suami yang suruh. Nampak? Fa'in amara zawjuha fawajibu fayajibu alaiha. Maka jika suami menyuruh isteri itu memakai, maka wajib isteri itu pakai. Tak pakai dosa. Dia asal perhiasan tubuh ni tak wajib pakai. Faham tak? Tapi bila suami suruh pakai dan ada barang itu disediakan, wajib akan. Nah, asal di rumah apa anda wajib akan itu. Dan suami suruh. Suami kata, aku nak tengok mu di rumah, gitu nak mu, pagi hitam. Faham tak? Dia congak bibir gitu. Nak tengok. Maka kalau dia tak gitu, dosa. Ha, ingat tu? Eh? Ha, itu kelebihan isteri. Nah, situ tak. Ha? Aku nak tengok mu pakai celah, shadow mu. Aku tak ambil dua kali, tiga sama tak kelopok ni. Ini tu lah. Ha, tak syarat kita kena beli anak-anak tu. Nah. Ha. Kita tak suruh ke pun. Nah, hati ada gerak bini. Cengah, nyandar di biar bisu dapur. Macam nilung ke. Nah. Ha. Apa pendapat? Ada pendapat mengatakan angkat jari, telunjuk masih baca tahiyat menandakan Allah itu satu. Dan ibu jari itu dirapatkan yang ditunjuk sebagai tanda rapatnya Nabi dengan Allah. Apa pandangan Ustaz berhubungan isu ini? Ini bukan hadis Nabi. Ini pandangan daripada hukama. Boleh kita pakai dan kita riwayatkan. Tak ada salah pun. Kerana mungkin benar juga hikmahnya begitu. Ha, katanya bijak pandai. Assalamualaikum salih. Dan orang yang duduk kira nak cari cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Maka ditafsirkan bahasanya satu itu menunjukkan wahid. Tak salah pun. Nah, tapi dia bukan akidah. Kita tak kata pun apa. Kerana kita pegang Allah tetap satu. Nah, tapi katanya salafus salih hukama orang bijak pandai. Nah, orang bijak pandai ni, orang duduk cari nak dekat daping diri dengan Allah tu bijak pandai. Kita bijak pandai ni nak daping diri dengan orang hak budi beli projek kita. Itu bijak anda macam tu ni. Nah, orang-orang salafus salih wali-wali dia main projek kak, tapi projek nak suruh kabur dekat dengan Allah hamo. Duk cari jalan hamo dengan wirid, dengan zikir, dengan amalan, dengan tahajud. Nah. Kemudian dia kata rapatnya rapat dengan Rasulullah. Tak ada salah. Nah, cuma itu bukanlah nas. Nah, nas itu datang jelas dalam Quran dan dalam hadis. Ayah pada bab-bab ini. Semasa salat jemaah di surau masjid, seorang makmum terbatal dalam saf dan keluar dari saf melalui hadapan jemaah lain yang sedang salat. Apa pendapat Ustaz tentang situasi ini? Adakah cara yang sepatutnya jemaah ini lakukan? Menurut setengah ulama, tidak boleh lintas di hadapan orang semayang kerana nak keluar daripada saf, melainkan nak masuk ke dalam saf yang ada lubang di tengah. Kita pergi tengok saf tengah tu berlubang. Ada orang, tapi dia tak tutup, elok kosong gitu. Kita boleh lalu ke depan soh, masuk situ. Kerana nak memenuhkan soh. Tak, itu tuntutan syarak. Tapi bila kita batal, jangan tubik ke depan lah, tubik ke celah ni. Nah, itu kata setengah ulama, menjaga adab. Jadi kita pusing belakang, tewak tangan gitu, orang pun sunat buka gini. Haa lagi, kita tengok orang nak tubik, buat gini belakang. Jangan buat pohon rapat gitu. Malah aku datang ni. Dah, dia juga. Anak beranak dia buka. Anak beranak orang lain tutup. Soalan seterusnya. Memelihara, apa hukum pelihara wujikan hiasan dalam rumah? Tapi ikan tersebut dijaga dengan baik. Dia letak dalam akuarium yang besar serta dengan jumlah yang ramai. Ikan jantan dan betina. Ini pasal ada orang patua. Dia bukan mufti tapi fatwa orang kampung. Neh, pelajar pandai daripada ulama, dia kata haram bela ikan dalam rumah. Pasal tak masuk malaikat. Ini mengaruk belaka. Neh, yang tak boleh ini adalah patung-patung menandingi ciptaan Allah. Hatu haram. Nah, patung gajah buat dengan kayu, patung kuda buat dengan terika, buat perhiasan dalam rumah, itu tak boleh. Patung ikan kalau tak boleh. Tapi kalau ikan betul, Allah cipta boleh. Nah, kita begitu juga dengan binatang. Kita buat patung kucing, kita bubuh perhiasan lama haram. Haram lah pasal patung benda nyawa. Tapi kalau kita beli kucing haram. Eh? Tak haram lah. Nah. Tak usah dalam rumah bola baju tak apa. Nah, Nabi tengok Abu Hurairah buat anak kucing dua ekor lah baju. Nabi dah ke? Cuma Nabi keluar Abu Hurairah, bapak kucing. Pasal minyak kucing nak. Nah. Ha. Jadi kalau benda hidup tak apa. Nah. Ha. Dan natal lain pun kalau boleh beli tak sana. Syarat benda hidup waktu Tuhan buat. Tak ada apa kita nak beli kubah nak buat dapur kubah dua ekor. Tak ada ha. Dalam bilik tidur pun ada lumbur dua ekor. Tak ada ha. Takut kita boleh tidur. Nah. Ha. Gini tu tak duduk dalam rumah kan. Eh? Jadi kalau benda hidup tak apa. Nah, ikan hidup. Nah, ha, tapi kalau patung ikan hak plastik, hak apa buat dengan semika, kau merah ikan kalau tak duduk gitu. Buh biasa lama haram. Faham? Tak boleh. Ha, dia gitu. Saya kata ikan kek je nak ikan gigi tak apa. Bola ikan dia lama. Nah, suji nak 200 kilo. Nah, ha, kalau kita boleh muat. Apa dimaksudkan dengan mandi bidadah? Adanya adakah ia wajib pada semua wanita lepas bersalin? Baik. Ya tu benda makna mandi wiladah. Wiladah ni daripada perkataan Arab. Walad. Waw lam dan dal walad, makna anak. Walid ayah. Nak walidah mak. Wiladah beranak. Beranak. Nah. Jadi mandi wiladah mandi sebab beranak. Jadi mana-mana perempuan yang wiladah, yang beranak, maka terjadi hadasah. Dan wajib mandi? Ya, wajib mandi. Bila wajib mandi? Bila kering darah nipah. Nah, dah kering dah darah nipah, baru boleh mandi. Nampak? Ha, dah kalau tak kering lagi, tak boleh mandi lah. Dah buzuk kohong. Hai, tak boleh mandi hadah. Mandi lain boleh. Ha? Nah, nak mandi hadah kau ni hadah. Ada lagi hadah nipah. Hadah wiladah se, hadah nipah se. Jadi mandi biasa lah. Mandi panasah kau mandi. Faham tak? Mandi petang-petang, mandi pagi. Tu mandi jangan nak mandi. Ni kira apa dia kata tak boleh mandi. Kena habis darah nipah. 40 hari tak mandi. Baru macam tahi kucing dulu. Dah. Ha, mandi biasa tak apa. Sabung tu. Nah, ha, mandi akak hadah tak boleh lah. Jadi bila habis dah hadah. Habis dah darah nipah. Tak, cek tengok tak ada darah dah, 38 hari ke, 42 hari ke, mandi lah. Niat dua-dua sekaligus boleh. Tadi aku mandi daripada hadah wiladah dan nifas kerana Allah Ta'ala. Nak mudah tadi aku mengangkat hadah yang besar kerana Allah Ta'ala selesa sekali-kali. Dah? Ha. Malaikat dia tu beranak, tidak ada nifas. Dah, beranak saja tak ada darah. Contoh, sebab belah, darah tu lebih kuat tak. Lepas tu jahit balik. Ha, kena mandi wiladah bila nak semayang. Tak buat semayang diri, semayang duduk. Tak buat duduk, netang. Tak buat netang negara. Ha. Ini macam tu. Isu-isu ada macam ni. Ha. Apakah hukum untuk imam baca Fatihah bertukar huruf seperti ba dibaca dengan ba? Boleh atau tidak kita buat imam? Ha. Biasanya walak baling kan ni. Tu imam bahan walak baling. Ha tak? Ha. Jadi tu imam baca walak baling. Boleh tak? Makmum ikut semayang. Jawabnya sah. Makmum ikut tu imam baca walak baling. Dengan syarat makmum walak baling juga. Ha boleh. Nah, ha, ini ulama fiqh kata. Nah, tu imam yang tak boleh sebut huruf ba. Nah, maka bolehlah makmum yang tak mesti nak sebut juga ikut. Adapun makmum yang betul bacaannya, maka tidak boleh ikut imam yang tak boleh sebut tu. Tidak sah sembahyangnya. Nampak? Kali Nabi kata aqra'u. Lepas jadi tepat tu aqra'u lebih pandai daripada kamu. Nah, ha, lebih qari daripada kamu. Qari ni bukan makna lagu senyap, taranum senyap. Cuma sebut betul bacaan. Nah, ha, qari dah dalam bab sembahyang. Jadi kita beki dah suruh dia sebut bak molek-molek. Sebut bak juga, maka tukar tu imam. Nah, ha. Tok bila azang sebut huruf tidak betul sunat atau tidak, kita jawab. Kalau sedikit dimaafkan sunat jawab, kalau banyak sangat salahnya tak sunat jawab. Dah. Ha. Macam hayya 'alas solah dibaca dengan hiya 'alas solah. Ha, tu parok sangat. Dah. Ha, kalau hayya 'alas solah dimaaf. Kerana lidah jawi ni tak jaga, patut ha jadi hai, jadi lek bawah. Tapi kalau hiya ada, hatu nampak terang sangat jali kesalahannya, kena bang balik, baru sunat jawab. Sebab apa ilmu agama yang ambil pada lapas yang umum, tidak diambil pada lapas yang khusus? Haa, kok mana pula pun dia maksud dia. Ilmu agama ambil pada lapas yang umum, tidak ambil pada lapas yang khusus. Tak faham soalan. Eh? Itu dia maksud dia. Haa, soal semula. Jelaskan sifat-sifat orang dayus. Dalam hadis Nabi kata, "Ad-dayus la yadkhulul jannah." Dayus tak masuk syurga. Yang pertama-tama sekali dan paling banyak riwayat, dayus iaitu suami yang membenarkan isterinya berzina. Suami yang redha isterinya berzina. Neh, suami yang tahu isterinya berzina dan tidak bertindak apa-apa. Neh, itu dayus tak masuk syurga. Neh. Isteri yang berzina, suami tak tahu, tak dayus buat tu. Neh, isteri suami tak tahu. Suami tak tahu isteri dia berzina. Neh, tak dayus. Tapi bila tahu sengih, tak kata apa. Itu baru dayus. Faham? Kemudian dikiaskan dengan juga maknanya yang suami yang membenarkan isterinya melakukan dosa di khalayak ramai. Seperti suami yang membenarkan isteri mendedahkan aurat di khalayak ramai. Bining kain belah sampai nampak beha pun, suami suka, dayus. Neh, anak perempuan punggung pui pusat jelek pakai seluar, pok tak kata apa tu. Pok tu dayus. Semua tu tak boleh masuk surga belaka. Faham? Tapi kalau aurat yang sedikit, maka dimaaf pada syarak tak dapat nama dayus. Anak dia pakai baju kurung, pakai tudung tomedah, tapi stokeng tak pakai. Nak kok kasih sikit. Tak boleh kata ayah tu dayus. Anak dia pakai tudung, tubik rambut sikit. Pasal jenis model sikit. Tak boleh nak kata dayus lagi. Tapi kalau berat aurat itu, maka namalah dayus. Sekali itu kemungkaran yang nyata. Kalau anak siapa nampak luruh belakang kui punggung, hak tu berat nanang lah. Hak tu memang ayah dapat dayus. Neh, jadi kalau nama Wang Ahmad, tambah lagi Haji Wang Ahmad Dayus. Mana buh di Rabustang. Neh, apa hukum jika ibu bapa masih Islam tapi anak keluar Islam? Wajibkah anak menerima harta pusaka? Jawabnya tak terima dah. Neh, bila kafir tak terima pusaka. Al-kafiru la yurisu. Kafir tidak menerima pusaka. Apa hukum ambil kereta cari insurans itu dianggap riba? Tolong jelaskan. Dia beli angsuran, bukan insurans ni, dia angsuran. Neh, insurans lain. Neh, kita tanya bab hukum insurans. Apakah hukum mengambil kereta secara insurans? Bukan insurans, angsuran. Jangan salah eja gitu. Angsuran ni bayar sikit-sikit, lama-lama habis lah. Insurans lain. Insurans ni bayar insurans untuk bila baku gitu gini. Dah insurans tu akan beri duit untuk kita dapatkan balik beli alat ganti dan sebagainya. Itu insurans. Ni angsuran ni. Jadi gini, angsuran bukan riba. Riba bukan angsuran. Riba adalah bila kita beri pinjam dengan syarat bayar lebih daripada yang dipinjam untuk mendapatkan keuntungan, kekayaan daripada faedah. Itu riba namanya. Beli angsuran bukan riba. Dah. Ha. Kita beli. Saya beli ngaji tanah. Ya nak jadi saya tanah ni nak beli ni jadilah ni 10,000 ni, tapi saya nak bayar 5,000 dulu, lepas tu saya bayar 1,000 5 bulan. Faham tak? Nak riba tak? Jawab lah. Nah. Riba kereta ni gini. Nah. Saya Haji nak beli kereta harganya 40,000. Nah. Viva Turbo. Faham tak? Nah. Jadi 40,000 Haji ada pitih. Haji pinjam dengan bank. Faham lagi? Pinjam, buat pinjaman dengan finance. Dengan bank lah. Neh? Bank kata boleh pinjam 40,000 tapi bayar ke saya 50,000. Lepas tu bank pun bayar ke tuan kereta. Nah, katakan tuan kereta edaran automobil ke perodua aje ke perodua katape ke, dia panggil tu tuan punya kereta. Bank bayar ke dia, kita ambil kereta balik kan. Mana awak balik ke bini? Ha, kita bayar ke kereta ke kita bayar ke bank ni? Bayar ke bank. Ha, itu riba namanya. Tapi dengan syarat kita buat pinjaman yang ada riba. Ha, sebab tu kalau pinjaman yang tidak ada riba, tidaklah haram. Faham tak? Ha. Macam al-bai' bi dhamin ajil tu tidak riba. Bank beli dulu kereta, dia jual balik ke kita. Nah, tu dah riba tu. Dia jual harga tinggi. Ha, tu bukan riba. Eh, riba ni kita beli dengan tuan punya kereta, tak ada pitih pinjam dengan bank, bank dulu bayar. Kita bayar ke bank, tidak bayar ke kereta. Nah, tapi ada bunga. Ha, tu baru riba. Nak kenal ni riba ni, bila kita lambat bayar, dia ada penalti denda. Nah, dia ada tambahan bunga. Pinjaman Islami, dia tak ada bunga. Tapi 3 bulan tarik belaka tak bayar. Islamik ke tak Islamik? Faham? Tapi Islamik ni bila kita tak bayar, katakan kita hutang ke bank RM10,000. Lepas tu kita lambat bayar, RM10,000 tu tetap tak berganjak. Ha, tu beza pinjaman Islamik dengan hak cara konvensional, hak riba. Ne? Ha. Anak akad boleh terima atau pesaka telah mati ibu angkat atau tidak boleh? Jawabnya tak boleh. Ne? Kerana dia anak angkat saja. Ne? Ha. Lepas tu kalau beli anak angkat, kita kena beri masa hidup atau wasiat. Faham lagi? Supaya dia dapat menerima pusaka. Ada orang kata, ada kitab kata orang yang tubuh malam raya haji atau raya puasa atau hari kebesaran Islam akan dapat anak yang cacat. Jika benih terjadi pada ketika tersebut, jika benar ia dari kitab mana atau ada nas yang menyatakan begitu? Jawabnya tidak ada nas yang mengatakan begitu. Ini adalah dasarkan daripada riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Walau bagaimanapun, hadis ini dipertikaikan oleh ulama-ulama hadis, iaitu berlaku kecacatan pada hadis tersebut. Beberapa perkara di dalam bab adab jima' tersebut adalah betul, dan ada 2-3 perkara yang bercanggah dengan syarak, iaitu dah jima' pada malam hari besar Islam. Tidak ada dalam hadis yang sahih yang boleh kita jadikan sandaran yang melarang seperti itu. Nah, ha, jadi hadis ini dipertikaikan orang. Itu cerita dia. Nah, tak ada masalah. Jimak lah, nak jimak macam mana pun. Nah, ha. Jadi bila kita dah kahwin, masa-masa mana pun boleh. Tak boleh ni jimak masa siang hari bulan Ramadan ketika berpuasa. Ha, tu ada nah. Nah, ha. Tak nikah lagi, tak boleh jimak lah. Faham tak? Petang raya pun tak boleh. Nah, ha. Dia kena akad nikah lah dulu. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Faham lagi? Tuan Imam pun tanya, saksi guanya kamu? Saksi kata, sah. Kemah molek, jelah molek. Boleh jimak lagi masa tu je. Ha. Ha, tak boleh kak. Tak boleh kata orang ramah. Ah, ha, Haji pun cedek kau. Kena masuklah bilik tu. Eh? Ha.